kami akan putarkan di ruang dengar Anda satu kajian ilmiah dari kajian tematik yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Al-Syafiqullahu Ta'ala dengan tema Tabir Hidayah. Untuk itu kami ajak Anda semua untuk menyimak dan mengikuti kajian berikut ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, hidayah adalah merupakan modal kita yang paling utama menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memohon hidayah. Di setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hidayah bagaikan lampu lentera. Ketika kita menapaki jalan di malam kelam, di waktu itu mata kita tak bisa melihat apapun jua. Ketika kita mendapatkan lentera, kita pun mengetahui jalan, apakah jalan itu berduri atau tidak. Kita pun tahu apakah jalan itu menuju ke jurang neraka atau tidak. Sehingga dengan hidayah itu seorang hamba terbimbing kehidupannya ya akhi. Dia pun dengan hidayah itu, dengan cahaya hidayah itu, bisa melihat mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami menuju jalanmu yang lurus. Tatkala jalan itu begitu sangat banyak, onak dan duri yang melintang di jalan tersebut pun banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan agar kita ditetapkan serta diberikan kekuatan agar istiqamah di atas hidayah itu. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah sesungguhnya hidayah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, yaitu hidayah berupa ilmu. Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah mengutus Rasulullah menyampaikan sabda-sabdanya berupa sunnah Rasul. Dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Saking sayangnya Allah pun disebutkan, Allah pun turunkan kepada mereka kitab suci yang agung. Dengan kitab suci itu, para hamba dapat mengambil cahaya, dan cahaya itu membimbing dia menuju jalan syurga. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasul kita yang mulia begitu pula sangat sayang kepada kita. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang begitu sangat merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Beliau merasa sedih terhadap apa yang menimpa kalian, begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, begitu lembut dan kasih sayang. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, maka beliau pun membimbing umatnya ini. Beliau sampaikan segala jalan menuju surga dan beliau peringatkan dari segala jalan menuju api neraka. Beliau bersabda, ma minal anbiya'i qabli illa wa haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali ia pasti menyampaikan kepada umatnya segala kebaikan yang ia ketahui untuk mereka dan memperingatkan kepada umatnya segala keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyyina lakum وما بقي شيء يبعدكم من النار إلا وقد بين لكم. Tidak ada sedikit pun yang mendekatkan ke dalam surga kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sedikit pun yang menjauhkan dari api neraka kecuali semua sudah dijelaskan. Ia adalah hidayatul irsyad. Allah memerintahkan kita untuk mencari hidayah, ya akhi. Karena, ya akhi, hidayah tidak akan datang sendiri. Kalau kita butuh makan, kita lapar, kita wajib cari makan. Kita wajib cari uang untuk makan. Tidak mungkin kita berkata, ya kalau nanti Allah takdirkan saya kenyang, nanti kenyang sendiri. Demikian pula hidayah, ya akhi, kita harus cari. Ya bahkan, keinginan kita mencari hidayah harusnya lebih besar daripada keinginan kita mencari uang dan harta. Sebab ilmu atau hidayah dibandingkan dengan harta sungguh sangat jauh berbeda. Cobalah dengarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Beliau berkata kepada muridnya yang bernama Kumail, "Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal." Hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk, karena ilmu yang akan menjaga dirimu. Wa anta alladhi tahrusul mal, sedangkan engkaulah yang akan menjaga harta itu. Ya, ilmu yang akan menjaga dirimu, dengan ilmu itu yang berupa hidayatul irsyad ini, seorang hamba akan bisa menjaga dirinya. Dengan ilmu ia tahu, ini jalan menuju api neraka, ini jalan menuju surga, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Sehingga pada waktu itu akhal Islam, seorang hamba betul-betul tertunjuki dan jalannya pun juga jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata khuzanul amwal wa hum ahya, kata beliau. Para pemilik harta itu mati walaupun badannya masih hidup. Mengapa demikian? Karena harta itu rata-rata menyeret kepada kesombongan. Harta rata-rata yang menyeret kepada kekikiran, ketidakbersyukuran kepada Allah. Sedangkan ilmu selalu menyeret kepada kebaikan. Makanya beliau berkata, "Mata khuzanul amwal wahum ahya." Telah mati para pemilik harta itu walaupun badannya masih hidup. Wal ulama ubaqun ma baqiyad dahru, sedangkan para ulama tetap harum selama sepanjang masa. Ajsaduhum mafqudah, walaupun badan mereka itu sudah terkubur di tanah. Asma'uhum mawjudah, tapi nama mereka tetap harum di dada manusia. Karena itu keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, para pendengar hang yang berbahagia. Maka Allah menyuruh kita untuk mencari hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mewajibkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak keutamaan-keutamaan mereka yang mencari hidayah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan di dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Akhul Islam, macam yang kedua dari hidayah adalah hidayatul taufiq. Yaitu hidayah diberikannya kekuatan dalam rangka menjalankan ilmu itu dan mengamalkannya. Dan hidayah taufiq hanya milik Allah. Manusia tidak kuasa memberikan hidayah taufiq ini. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memberikannya. Ketika pamannya Abu Thalib sakaratul maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ternyata apa yang terjadi, pamannya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan matilah ia di atas kekafiran. Nabi Muhammad sangat bersedih. Lalu Allah turunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau suka. tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Akhal Islam, maka dari itulah, agar kita dapat menggapai hidayah, agar kita dapat meraih hidayah, maka berikut ini adalah tips, kiat-kiat agar kita mendapatkan hidayah. Yang pertama, jauhi segala hal yang dapat menghalangi diri kita dari hidayah itu sendiri. Ini adalah pembahasan kita, yaitu berupa tabir hidayah. Apa saja hal-hal yang bisa menghalangi akhi dari seseorang hidayah tersebut? Yang pertama, yaitu kesombongan. Sombong adalah merupakan tabir hidayah yang besar, dinding yang kokoh yang menghalangi seseorang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iblis la'anahullah, ketika diperintahkan sujud kepada Adam, ia enggan untuk sujud kepada Adam karena kesombongannya. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah, ketika kami berkata kepada malaikat, sujud kamu semua kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, ia enggan dan sombong. Sombong ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Beliau bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di sini beliau mengatakan bahwa sombong itu yang pertama adalah menolak kebenaran, kesombongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai kepadanya kebenaran, ia tahu itu adalah hak, ia tolak hanya karena apa? Ya, karena yang menyampaikannya ternyata yang lebih muda dari dirinya. Yang menyampaikannya ternyata lebih rendah kedudukannya. Ia sombong dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Akhul Islam. Yang kedua, sombong itu adalah waghamtun nas, meremehkan manusia. Maka dari itulah kesombongan adalah tabir yang kokoh yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhul Islam, yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan hidayah yaitu al-hasad, yaitu perasaan dengki terhadap seseorang. Lihat orang-orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dengki. Mengapa Rasul itu diutus di kalangan Arab, tidak diutus di kalangan mereka? Kedengkian itu yang membuat mereka tidak mau mengimani Rasulullah. Padahal mereka mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Mereka mendapatkan dalam Taurat tentang nama Rasulullah, bahkan sifat-sifat para sahabat ada di dalam Taurat. Mengapa mereka tidak mau beriman? Karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Lihat pula orang-orang Arab Quraisy, Abu Jahal. Abu Jahal sendiri mengakui bahwasannya, ya, mereka mengingkari Rasulullah bukan karena mengingkari risalahnya, akan tetapi karena hasad, dengki. Mengapa kenabian itu adanya pada bukan di kabilahnya, tapi adanya pada Banu Hashim. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, hasad adalah merupakan penyakit yang kronis yang ada pada diri seseorang. Sehingga hasad itu terkadang menyebabkan ia tidak mau menerima kebenaran dari orang yang ia dengki kepadanya. Kemudian yang ketiga, akhul Islam, yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari hidayah, yaitu fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap kelompok ataupun golongan. Mereka yang fanatik terhadap mazhabnya, menganggap bahwa mazhabnya adalah mazhab yang paling baik. Seakan-akan kebenaran semua ada pada mazhabnya. Seakan-akan kebenaran ada semua pada pendapat imamnya. Sehingga akhirnya mazhab-mazhab yang lainnya ia tolak. Walaupun tegas di atas dalil yang hak, walaupun ia tahu sebetulnya mazhabnya tidak berdalil, akan tetapi ia lebih dahulukan karena apa? Berbaik sangka, berhusnudzon kepada para imam-imamnya tersebut. Padahal para imam-imam mazhab telah memperingatkan hal itu kepada murid-muridnya. Apalagi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi, Imam Syafi'i yang paling tegas melarang murid-muridnya untuk taklid kepada dirinya. Beliau berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatul rasul lam yakun an yada'aha liqawli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwasannya, kata beliau, apabila telah jelas sunnah pada seseorang, jangan, tidak boleh ia meninggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seorang manusia. Beliau juga berkata, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi, apabila hadis telah sahih maka itu adalah madhabku. Bahkan Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan ya dengan sanadnya kepada Sa'id bin Asad, di mana Sa'id bin Asad bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i tentang hadis tentang masalah ru'yah, bahwa Allah terlihat pada hari kiamat. Bagaimana pendapatmu hai Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i? Ya ibn Asad, iqdi alayya atau iqdi ilayya anna kulla hadithin sahihin fa inni aqulu bih wa ilam yablugni. Nisbatkan kepadaku hayitu au mittu, baik aku hidup maupun aku mati, bahwa setiap yang hadis-hadis yang telah sahih maka aku berpendapat dengannya walaupun tidak sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengajarkan muridnya untuk ta'assuf fanatik kepada beliau. Beliau memerintahkan murid-muridnya untuk fanatik hanya kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika pernah Imam Syafi'i menyampaikan tentang hadis masalah diyatul aql. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Ishaq bin Rahuyah berkata, ata'khudhu bih, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Kemudian Imam Syafi'i berkata, siapa namamu? Aku Ishaq bin Rahuyah. Engkaukah yang disebut dengan faqih Khurasan? Demi Allah, kata Imam Syafi'i, aku lebih senang orang lain menggantikan kedudukanmu. Ya, aku berpendapat dengan hadis ini. Dalam satu riwayat yang lain, ketika Imam Syafi'i membawakan satu hadis, lalu ada orang berkata kepada Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu? Maka Imam Syafi'i marah dan berkata, ya apa kau kira aku ini baru keluar dari gereja? Apakah kau kira aku memakai pakaian orang-orang pendeta? Naam, kata beliau, aku mengambil pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, fanatik madhab menyebabkan seseorang tidak mau menerima kebenaran dari madhab selain dia, dari golongan selain dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang mati di atas fanatik, di atas asabiyah, maka dia mati bangkai jahiliyah. Akhul Islam, ini adalah merupakan tabir hidayah yang menyebabkan banyak kaum muslimin tidak mau menerima kebenaran. Seakan-akan apa yang diucapkan oleh imamnya, seakan-akan yang diucapkan oleh madhabnya itulah yang hak, tanpa mau melihat apakah ya mereka di atas dalil yang sahih atau tidak. Akhul Islam, maka dari itulah ya kewajiban kaum muslimin adalah hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, ay la taqulu khilafa ma qala Allah wa rasuluh. Jangan kau berkata dengan sesuatu yang menyimpang dari apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas pun mengajarkan, jangan kita ini ta'assub kepada manusia. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis-hadis tentang masalah haji tamattu, di mana beliau berpendapat bahwa haji tamattu itulah yang afdal, ternyata ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, akan tetapi Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikumul hijarah. Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku lalakum qala Rasulullah. Aku sampaikan kepadamu sabda Rasul, wa taquluna Abu Bakar qala Abu Bakrin wa Umar. Lalu kalian malah menentang atau ya menyebutkan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sebuah pendidikan yang agung, akhi, bahwa kewajiban kita ya di dalam beragama adalah hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya saja. Bukannya kita tidak menghormati ulama, na'am wallahi menghormati ulama itu wajib. Ali bin Abi Thalib berkata, mahabbatul ulama dinun yudanu biha, mencintai para ulama itu agama yang wajib kita peluk. Akan tetapi mencintai ulama, menghormati ulama, bukan dengan cara mengkultuskan mereka, bukan dengan cara mensucikan mereka dari kesalahan. Mereka manusia biasa, bila memang ternyata mereka di atas kebenaran, di atas dalil yang kokoh dan kuat, maka kita pegang teguh, ya teguh-teguh. Akan tetapi bila mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala, tapi kita tidak boleh mengikuti kesalahan mereka itu. Akhul Islam. Kemudian di antara tabir hidayah yang menyebabkan seseorang itu terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqdimul aqli 'ala an-naqli, lebih mendewakan akal daripada dalil. Dia menganggap bahwa akalnya segala-galanya, sehingga akhirnya dia menilai segala sesuatu dengan akalnya. Bahkan dalil yang tidak sesuai dengan akal pun ia tolak pula. Ya, yang ini merupakan sebetulnya, ya akhi, yang pertama kali melakukannya iblis la'anahullah. Coba lihat. Apa yang dikatakan oleh iblis tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam? Iblis menolak dengan akal, dengan analogi yang sangat rusak sekali. Iblis berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Konsekuensinya apa? Kalau api lebih baik dari tanah, harusnya tanah yang sujud ke api, bukan aku, bukan api yang sujud ke tanah, katanya. Padahal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa apa tanah jauh lebih baik daripada api. Ya, kalau mukadimahnya saja sudah salah, pasti hasilnya pun juga pasti akan sudah salah juga. Nah, ini ikhwatul Islam, mendahulukan atau mendewakan akal itu menyebabkan seseorang ya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tabir hidayah yaitu hubbur riasah, cinta kedudukan, cinta popularitas, cinta ketenaran, cinta kemuliaan dalam masalah dunia. Sehingga akhirnya dia tidak peduli, yang penting saya bisa mendapatkan kedudukan, tidak peduli halal ataupun haram. Segala macam cara ia tempuh, walaupun itu jelas-jelas melanggar perintah dan larangan Allah. Makanya Rasulullah SAW sangat takut kepada orang-orang seperti itu. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha mimman harisal mala wasyaraf li dinihi," kata beliau. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan pada seekor domba itu lebih berbahaya daripada orang yang begitu sangat tamak terhadap harta dan kedudukan. Rasulullah mengatakan orang yang tamak terhadap harta, orang yang tamak terhadap kedudukan, lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang lapar, yang akan menerkam seekor domba. Subhanallah, sadaqa Rasulullah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu tamak terhadap harta, tidak peduli lagi apakah itu halal atau haram, apakah caranya sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak, yang penting bagaimana ia mendapatkan harta, mendapatkan uang. Allahul musta'an. Sehingga akhirnya ia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Inilah akhul Islam, cinta harta dan cinta kedudukan adalah merupakan tabir yang besar yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tabir hidayah, lebih mendahulukan adat istiadat nenek moyang. Menganggap katanya orang-orang terdahulu itu ya lebih punya apa? Lebih banyak makan garam dari kita. Menganggap katanya menyelisih adat istiadat nenek moyang itu kualat. Menganggap katanya bahwa nenek moyang itu ya pasti di atas suatu hidayah tanpa melihat apakah mereka di atas dalil atau tidak. Coba dengarkan firman Allah tentang orang-orang musyrikin. Allah berfirman, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u ma anzala Allah," ikuti apa yang Allah turunkan, apa jawab orang-orang musyrikin itu? "Bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana." Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari adat istiadat nenek moyang kami. Maka Allah pun membantah mereka. Allah pun berfirman, "Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Apakah walaupun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap mereka ikuti pula? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya adat istiadat nenek moyang rata-rata tidak masuk di akal dan tidak mendapatkan hidayah. Ya, cobalah kita periksa keyakinan-keyakinan masyarakat setempat di Indonesia ini. Sangat tidak masuk di akal. Di antara mereka ada yang meyakini hari sial. Katanya ya hari Rabu itu hari sial. Padahal secara akal tidak dapat dibuktikan bahwasanya hari Rabu atau hari tertentu itu hari sial. Lebih-lebih secara dalil. Di antara mereka ada punya keyakinan, katanya seorang wanita tidak boleh pakai anduk, ya. Seorang wanita hamil tidak boleh pakai anduk yang dibelitkan di leher. Katanya apa sebabnya, kenapa, katanya? Karena nanti ya bayinya akan terlilit ususnya, katanya. Padahal secara akal mana bisa dibuktikan seperti itu? Lebih-lebih secara dalil. Banyak lagi, akhi, kalau kita perhatikan, daripada adat istiadat nenek moyang, rata-rata tidak berdasarkan pada dalil dan juga tidak masuk di akal sama sekali. Nah inilah, maka dari itulah, ya terkadang kita lihat, subhanallah, masyarakat kita di Indonesia lebih suka untuk mempertahankan adat istiadatnya. Walaupun terkadang itu ya bertentangan dengan dalil. Terkadang ya tokoh-tokoh mereka berdalil dengan sebuah kaidah fikih. Apa katanya? Kan ada dalil yang berkata al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu kan bisa dijadikan hukum. Padahal para ulama ketika menetapkan kaidah ini, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan adat di sini adalah adat yang tidak menyimpang dari syariat kita. Adat yang tidak menyimpang dari akidah Islam. Adat yang tidak menyimpang daripada tujuan pensyariatan. Adapun adat istiadat yang itu jelas menyimpang dengan akidah Islam, berupa keyakinan-keyakinan terhadap benda atau sesuatu bahwa ia bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka jelas itu adalah adat istiadat yang batil yang tidak pernah disetujui oleh Islam. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Dan banyak lagi yang lainnya daripada tabir-tabir hidayah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah, hendaklah ia menjauhi tabir-tabir hidayah tadi yang menyebabkan ia terhalang daripada hidayah. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan hidayah, yaitu kita harus jelas sumber pengambilan hidayah itu. Kita harus tahu dari mana kita mengambil hidayah. Apakah mengambil hidayah hanya sebatas taklid saja, membeo kepada perkataan ulama fulan dan kiai anu? Tentu tidak. Karena dalil bukan pendapat ulama, dalil bukan pendapat kiai, dalil bukan pula pendapat ajengan tertentu. Tapi yang namanya dalil itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih, ya akhi. Maka kalau kita tidak jelas ya sumber pengambilan kita, seperti misalnya menggunakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, maka bagaimana ia akan mendapatkan hidayah? Sementara ya hadis-hadis yang dhaif ataupun apalagi hadis yang palsu itu ya tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Syafi'i berkata, "Al-ilmu ma qila fihi haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisu syayatin." Ilmu itu yang disebutkan padanya haddatsana, haddatsana bersambung terus sampai Rasulullah. Selain dari itu adalah hanyalah was-was syaitan saja, kata Imam Syafi'i. Makanya harus jelas pengambilan dalil itu, sehingga kita mendapatkan hidayah yang sahih, yang sesuai, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun tatkala sumber pendalilan itu hanya sebatas kepada kitab-kitab madhab, seakan-akan kitab-kitab madhab itu apa Al-Quran yang dibaca, ataupun itu ada seakan-akan hadis Nabi yang tidak akan mungkin salah, jelas ini merupakan perkara yang sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Bahkan Rasul kita telah mengabarkan akan munculnya segala macam buku-buku panduan selain kitabullah yang dijadikan sebagai panduan. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'a hatta turfa' al-akhyar wa tudu' al-ashrar, hatta turfa' al-ashrar wa tudu' al-akhyar, wa yukhzan al-amal wa yadhharu al-qaul wa yuqra' fil qaum bil mathnah, laysa minhum man yunkiruha wala man yughayyiruha." Kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat sampai apa orang-orang buruk itu diangkat, dimuliakan. Orang-orang soleh itu dihinakan. Ya, di zaman sekarang subhanallah demikian. Ya, orang-orang yang soleh yang berpegang kepada agama dihinakan. Dipandang dengan macam mata picik dan yang lainnya. Ya, seakan-akan ya orang-orang soleh itu menghambat kemajuan dan yang lainnya. Sementara orang-orang yang mereka itu notabene suka korupsi atau berbuat buruk, dianggap mereka-merekalah yang bagus dan yang lainnya. Akhal Islam, kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat sampai orang buruk itu diangkat, orang yang soleh itu dihinakan, amal pun ya menjadi hilang atau yukhzan al-amal, ya amal itu pun disimpan, artinya manusia tidak lagi beramal, dan muncul pendapat-pendapat, dan akan dibacakan pada suatu kaum itu al-masnah. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengingkarinya, tidak pula merubahnya. Lalu ditanyakan kepada ya rawi hadis itu, maka apa yang dimaksud dengan al-masnah? Ya, beliau menjawab, kullu maktutiba siwa kitabillah, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah, kalau itu dibacakan pada suatu kaum, ya terkadang kita lihat kalau ya buku tersebut tidak ada seorang pun yang berani untuk merubahnya. Kalau dibacakan kitab madhab ya pada suatu pesantren tertentu, seakan-akan ya buku itu adalah Al-Quran yang dibaca yang tidak boleh ya seorang pun mengkritiknya, yang tidak boleh seorang pun berani merubahnya. Nah, ini ikhwatul Islam, ya kalau sumber pengambilan hidayah itu salah, pasti akan berakibat dia pun tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah yang sahihah. Maka kewajiban kita adalah rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang sahih, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam, dengan sanad-sanad yang sahih, yang diriwayatkan para imam yang thiqat dan percaya. Ya, bukan hadis-hadis yang palsu dan lemah, yang menyebabkan banyak kaum muslimin beribadah ya di atas perkara yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian ikhwatul Islam, cara yang ketiga agar seseorang mendapatkan hidayah, yaitu dia harus benar pula dalam sumber pemahaman dalil. Kalau yang tadi, dia harus benar dalam sumber pengambilan dalil. Yang kedua, yang ketiga ini adalah sumber pemahaman dalil. Sebab untuk memahami Al-Quran dan hadis itu tidaklah mudah, ya akhi. Butuh kepada alat-alat untuk memahaminya. Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari orang yang ingin berijtihad, namun dia bukan ahli ijtihad, berkata apa? Fakaifa yatiru walamma yurayyish? Bagaimana mau terbang kalau dia punya tidak punya sayap? Sayap enggak punya, dia mau terbang. Sebagian ulama mengatakan, bagaimana mau naik ke atap kalau enggak punya tangga? Maka untuk memahami sesuatu dalil Al-Quran dan hadis, kita butuh pemahaman yang sahih. Banyak orang bawa dalil, namun dalil memang dalilnya sahih, tapi sayang pemahamannya tidak sahih. Coba saja lihat orang-orang liberal. Orang-orang liberal mengatakan katanya agama semua sama. Ya, mereka kemudian menetapkan keyakinan plural ini dengan ayat dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وخوف عليهم ولا هم يحزنون. Katanya, ya Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, bagi mereka ya pahala di sisi Allah dan mereka tidak akan takut, tidak pula bersedih hati alias masuk surga. Maka berdalil dengan ayat ini, katanya lihat orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat surga. Berarti semua agama itu sama. Kita katakan betul ayatnya sahih, benar. Namun sayang pemahamannya tidak benar. Karena tidak ada seorang pun sahabat yang memahami demikian. Tidak ada seorang pun tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak pula ulama-ulama setelahnya memahami dan pemahaman seperti itu. Imam At-Tawari berkata ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang hidup sebelum Rasulullah SAW diutus dan beriman kepada kitab-kitab mereka. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, maka kewajiban mereka mengimani risalah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku, tentang ajaranku ini, kemudian ia tidak mengimani apa yang aku bawa, kecuali pasti ia masuk dalam api neraka. Nah, ini akibat daripada apa? Sumber pendalilannya sudah benar, tapi sumber pemahaman atau tata cara memahaminya tidak benar. Membawa ayat, dipahami sendiri, akhirnya sesat. Katanya seluruh agama sama. Coba orang-orang Ahmadiyah, ketika berdalil dengan surat As-Saff, ya katanya Mirza Ghulam Ahmad disebutkan oleh Al-Quran. Ya dalam surat As-Saff, Allah berfirman, "Min ba'dismuhu Ahmad." Di situ dikatakan dengan nama Ahmad, bukan Muhammad katanya. Subhanallah. Ya, ayat itu benar, akan tetap siapa ulama yang memahami demikian? Tidak ada satupun sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama setelahnya yang memahami dengan pemahaman seperti itu. Justru semua mereka bersepakat bahwa di antara nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Karena yaitulah salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ada lagi orang yang berdalil dengan hadis wajibnya berbaiat, mata walaysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitan jahiliyah katanya. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya dia mewajibkan kita semua untuk baiat kepada imamnya. Katanya kalau kita tidak baiat kepada imamnya, kita semua bakalan mati bangkai jahiliyah. Hadisnya sahih di dalam Bukhari dan Muslim, tapi sayang menerapkan penerapannya tidak benar. Karena yang dimaksud dalam hadis itu adalah baiat kepada sultan, karena dalam riwayat Bukhari ia disebutkan dengan lafaz man kharaja 'ala sultani shibran famata famatuhu maitatan jahiliyah. Ya, kata beliau, barang siapa yang keluar dari sultan penguasa sejengkal saja lalu ia mati, maka ia mati bangkai jahiliyah. Yang dimaksud dengan imam yang hak dibaiat di sini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat dia imam dan mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan yang jelas dan mampu untuk jalankan roda pemerintahan. Nah, ini ikhwatul Islam. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mereka membawakan dalil, tapi ternyata dalilannya salah. Tata cara memahaminya salah. Karena mereka tidak mempunyai dan tidak rujuk kepada alat untuk memahami. Apa itu? Yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Maka dari itulah, orang yang ingin supaya mendapatkan hidayah yang sahihah, mendapat meraih hidayah yang benar, dia wajib rujuk kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah orang yang paling faham tentang agama Islam. Ya, kepada mereka lah ayat Al-Quran turun. Dengan bahasa mereka Al-Quran turun dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa mereka. Maka otomatis mereka lebih faham ya tentang Al-Quran. Mereka lebih faham tentang agama ini. Makanya Allah muji mereka dalam ayat-ayat yang banyak. Akhal Islam, a'azzani Allahu iyyakum. Kita semua agar ya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah harus ada kesungguhan dalam mencari hidayah. Mencari kebenaran harus ada kemauan yang keras dan kesungguhan. Disebutkan dalam pepatah, man jadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh ia akan dapat insyaAllah. Kesungguhan itu disertai dengan apa? Ya, dihilangkan dari dirinya fanatik buta terhadap madhab tertentu, golongan tertentu. Ia cari adalah mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahihah. Dengan menghilangkan dari dirinya segala macam keinginan-keinginan duniawiyah, berupa cinta daripada harta, demikian pula cinta kepada kedudukan. Dihilangkan segala macam tabir-tabir hidayah yang ada dalam hatinya tersebut. InsyaAllah, ya, dia akan mendapatkan hidayah yang diinginkan tersebut. Dan ia bisa realisasikan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuk kami ya Allah ke jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang benci yaitu Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi itu dibenci? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang Nasrani itu sesat? Karena rajin beramal namun tidak berilmu. Maka hidayah itu tiada lain adalah ilmu dan amal. Seseorang berilmu ada dalilnya jelas, dia pun mengamalkannya. Bukan hanya sebatas pandai beramal, namun tidak berdalil dengan dalil yang sahih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya, juga untuk para pendengar sekalian. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditambahkan hidayah dan ditambahkan ilmu yang ada pada diri kita. Amin. Rabbal Alamin.